Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Bupati Mamuju atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Bapak Komandan Kodim Kabupaten Mamuju atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Bapak Al-Ustadz Al-Fadil Ali Basuki LC Hafizahullahu Ta'ala. Dan yang kami muliakan dan kami banggakan adalah seluruh hadirin dan hadirat peserta Tabligh Akbar Salafiyah Sesulbar yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang kami muliakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena nikmatnya lah dan karena berbagai macam kebaikannya lah kepada kita seluruhnya, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam salah satu rumah dari rumah Allah dalam rangka menghadiri Tabligh Akbar Salafiyah Sesulbar yang kelima ini, yang mana dia merupakan salah satu majlis dari majalisul ilm, majlis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala di dalamnya diajarkan tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang kami muliakan, perkara yang kita sadari bersama, bahkan wajib untuk kita sadari bersama, bahwasanya kedudukan ilmu dan para penuntut ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama ini. Untuk menggapai kebahagiaan dunia, alam barzakh dan di akhirat, setiap kita melangkah maka kita butuh kepada ilmu. Setiap kita berbicara kita butuh terhadap ilmu. Setiap kali kita ingin berbuat, kita tidak pernah merasa cukup dengan ilmu. Terlebih lagi di dalam perkara agama Allah, maka sungguh ilmu memiliki peranan penting, peranan yang sangat besar untuk menjadikan keyakinan, amalan, dan tindak tanduk serta akhlak dan moral seorang muslim itu menjadi baik. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan berita gembira kepada orang-orang yang mau mempelajari agamanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Manusia terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga jemaah sekalian, siapapun dia, apapun keadaannya, selama dia adalah seorang muslim, merupakan kewajiban baginya untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama. Karena hanya dengan ilmu tersebut keyakinan kita akan lurus, amalan kita akan benar, dan menjadi pangkal keselamatan kita dunia dan akhirat insyaallah ta'ala. Maka sungguh benar apa yang disebutkan oleh salah seorang imam dari imam kaum muslimin, imam dari imam ahli sunnah wal jamaah, al-imam syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, man arada dunya fa'alayhi bil'ilm, wa man arada al-akhirata fa'alayhi bil'ilm, wa man aradahuma fa'alayhi bil'ilm. Siapa yang ingin menggapai kesuksesan dan kebahagiaan di dunia, maka wajib baginya mendapatkannya dengan ilmu. Wajib baginya untuk memiliki ilmu. Dan bagi siapa saja yang menginginkan kebahagiaan dan keberhasilan di negeri akhirat, maka wajib baginya untuk menggapainya dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan pada keduanya di dunia dan akhirat, maka wajib baginya untuk berilmu. Maka tidak mungkin kita bisa lepas daripada ilmu tersebut, terutama tatkala dia adalah ilmu agama, ilmu syariat ini yang akan menuntun kita kepada jalan yang benar, jalan keselamatan insyaallah ta'ala. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menyadari akan pentingnya hal tersebut, maka kita di dalam lingkup Kabupaten Mamuju secara khusus dan Sulawesi Barat secara umum mengadakan satu kegiatan yang insyaallah ta'ala mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah, mengumpulkan para penuntut ilmu untuk diberikan pengajaran kepada mereka tentang ilmu syariat ini, yang mana kita akan dihimpun insyaallah ta'ala di dalam salah satu acara Tablik Akbar Salafiyah Sulawesi Barat, yang mana acara ini telah berlangsung selama 4 kali dan pada hari ini yang kelimanya, dan ini berlangsung secara bergantian, bergiliran dari satu daerah ke daerah yang lain, dari daerah-daerah yang ada di Sulawesi Barat ini. Oleh karena itu, tentunya para peserta yang hadir insyaallah ta'ala, yang hadir di tempat ini dan yang akan hadir nanti, mereka adalah para peserta yang datang dari kota Mamuju maupun di sekitar kota Mamuju dan di luar kota Mamuju dari kabupaten-kabupaten yang ada di Sulbar ini, bahkan ada yang datang dari luar Sulawesi Barat untuk menghadiri majlis dari majalisul ilm insyaallah ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pemateri yang akan kita hadirkan pada Tablik Akbar yang kelima ini, ada 2 orang. Yang pertama adalah Al-Ustaz Ali Basuki Hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang alumni Universitas Islam Madinah, Kerajaan Saudi Arabia. Demikian pula yang kedua adalah Al-Ustaz Abu Abdullah Khidir bin Muhammad Sunusi Hafizahullah. Beliau adalah alumni Darul Hadith Dammaj dari negeri Yaman, yang mana keduanya tidak asing lagi bagi kita para penuntut ilmu yang selama ini memberikan pengajaran kepada seluruh talibul ilm yang ada di negeri ini, dari seluruh daerah yang ada di Indonesia ini. Maka semoga insyaallah ta'ala dari majlis ini kita bisa menggapai satu puncak tujuan, yaitu menyerap faedah demi faedah yang disampaikan oleh para pemateri, yang untuk selanjutnya insyaallah ta'ala akan kita simpan di dalam sanubari kita kita yakini, untuk selanjutnya kita akan amalkan dan didakwahkan sesuai dengan kemampuan kita insyaallah taala. Naam, hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kami segenap panitia berharap semoga seluruh pihak bisa bekerja sama demi suksesnya acara yang akan dilaksanakan dua hari ini insyaallah taala, pada hari Sabtu dan hari Ahad. Dan kami sangat berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan keridhaannya dan jalan menuju ke surganya, dan upaya ini bisa menjalin silaturahim dan mempererat tali persaudaraan kita dari seluruh daerah yang ada di Sulbar maupun di luar Sulbar ini. Kemudian yang terakhir, kami mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pengurus Masjid Raya Suada Mamuju yang telah memberikan kepada kita, kepada panitia, kesempatan atau tempat melaksanakan acara ini. Demikian pula kepada seluruh tamu undangan yang menyempatkan waktunya menghadiri acara ini, terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian pula kepada seluruh peserta yang menyadari akan pentingnya ilmu, meluangkan waktunya untuk hadir di dalam salah satu taman dari taman-taman surga ini, terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian pula kepada seluruh panitia, rekan-rekan panitia dan seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menghitungnya sebagai salah satu amalan yang akan memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di akhirat nanti insyaallah taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah taala ada manfaatnya bagi kita seluruhnya dari acara yang akan kita laksanakan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan sekali lagi ya, apa saja yang merupakan kekurangan dari kekurangan-kekurangan yang didapatkan pada acara ini, mohon dimaafkan dengan maaf yang sebesar-besarnya, karena itu adalah merupakan kekurangan kami sebagai manusia yang memiliki keterbatasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.